الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita janjikan kemarin, mulai malam hari ini kita akan mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan apa? Rasa malu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas nama Allah Azza wa Jalla Al-Kafi. Apa? Al-Kafi. Berarti kalau punya anak namanya apa? Abdul Kafi. Masih jarang kan? Nah, ini bisa jadi ide. Ya. Bingung goleti jeneng. Ini jarang dipakai, Abdul Kafi. Seperti biasanya kita akan baca dalil yang melandasi penamaan ini. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 90. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Jalayl hafizahullahu ta'ala. Al-Kafi jalla jalaluh. Warada ismuhu Al-Kafi fi qawlihi subhanahu, alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Nah, nama Al-Kafi di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan satu kali saja dengan redaksi Al-Kafi subjek, ya. Yaitu ada di dalam surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar ayat 36. Dalam surat Az-Zumar ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisallahu bikafin 'abdahu. Bukankah Allah itu yang maha mencukupi para hambanya? Al-Kafi. Surat apa, Bu? Az-Zumar. Ayat berapa? 36. Jadi berapa kali dalam Al-Quran disebutkan? Satu kali. Tapi kalau pakai kata kerja, ya kafa, yakfi, itu di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Ya. Kalau tadi saya katakan hanya satu kali kalau pakai redaksi Al-Kafi. Tapi kalau pakai redaksi kata kerja, kafa, yakfi, yakni maha mencukupi, itu disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran. Ya, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25, surat Al-Baqarah ayat 137, dan juga dalam surat Al-Hijr ayat 95. Ini adalah dalilnya. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 36. Mari kita bahas makna yang dikandung oleh nama Al-Kafi ini. Ya. المعنى في حق الله عز وجل: الأول كفايته سبحانه جميع عباده في رزقهم وتدبير أمورهم وإصلاح شؤونهم. الثاني كفايته أولياءه المؤمنين برعايتهم وتوفيقهم ونصرهم واللطف بهم. نعم. الكافي tadi kita sudah sebut ya, maha apa tadi? Maha mencukupi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kecukupan kepada para hambanya, maka ada kecukupan yang sifatnya umum. Sifatnya apa? Umum. Dan ada kecukupan yang sifatnya khusus. Berarti ada berapa jenis kecukupan? Ada dua jenis kecukupan. Yang pertama, Allah memberikan kecukupan secara umum. Kalau kita katakan umum, berarti siapa? Ya siapa aja. Yang beriman atau yang gak beriman? Dua-duanya. Orang Islam atau orang kafir? Hah? Dua-duanya. Yang sholat apa yang gak sholat? Semuanya. Kecukupan yang sifatnya apa? Umum. Semuanya dapat. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, kecukupan yang sifatnya apa? Khusus. Kalau khusus berarti untuk siapa tok? Untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi kita ulangi, al-kafi artinya apa? Maha mencukupi. Kecukupan terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus. Kita bahas satu persatu. Kata penulis di sini, al-awwalu, yang pertama, kifayatuhu subhanah jami'a ibadihi. Allah itu maha mencukupi seluruh hambanya. Fi rizqihim, dalam memberikan rizki kepada mereka. Wa tadbiri umurihim, mengurusi kepentingan-kepentingan mereka. Wa islahi syu'unihim, dan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka. Jadi kalau boleh kita simpulkan, kecukupan yang sifatnya umum itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kecukupan dalam urusan dunia. Yang kedua, kecukupan dalam urusan akhirat. Kita ulangi, kecukupan yang sifatnya umum ini bisa dibagi lagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Kecukupan dalam urusan dunia. Yang kedua, kecukupan dalam urusan akhirat. Kita bahas urusan dunia dulu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada semua hambanya dalam urusan dunia. Contoh urusan dunia apa? Makan. Apa lagi? Kancane mangan apa? Minum. Makan, minum. Apa lagi? Udara, bernafas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada seluruh hambanya dalam urusan makan, minum, nafas. Makanya jangan perhatikan, Allah menyediakan di alam semesta ini SDA dan SDM. SDA, apa SDA? Sumber daya alam. Seluruh sumber makanan di muka bumi ini disediakan sama Allah. Yang tinggalnya di gunung, sumber daya alamnya bisa buat makan orang yang tinggal di sana. Yang tinggalnya di laut, juga dikasih sumber daya alam untuk orang yang tinggal di mana? Di laut. Bahkan yang tinggal di gurun pasir, yang seakan-akan kayak tidak ada kehidupan, Allah kasih SDA, sumber daya alam, untuk makan dan minum mereka. Makanya kalau kita memanfaatkan SDA ini, sumber daya alam yang Allah berikan ini, bisa urip ora? Bisa urip ora? Bisa. Coba sekarang misalnya ya, kita hanya mengandalkan apa yang ada di lingkungan kita saja. Kencot, gari. Ya mangan apa maksudnya? Mundul habis apa? Bulit. Ya. Pengen sing seger-seger apa? Gandul. Ya. Pengen yang minuman apa? Degan. Subhanallah. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak disediakan sama Allah dalam semasa ini? SDA-nya, sumber daya alamnya itu lengkap. Makanan disediakan, sayuran, karbohidrat, protein. Pengen yang manjan amis-amis, gari? Apa? Mancing, ya. Aja ngone tanggan. Tinggal mancing kan, jadi mana? Di sungai dapat ikan. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala menyediakan buat kita? Itu yang di air, pengen yang yang terbang, tinggal nyari burung. Ya. Subhanallah, semuanya disediakan sama Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Dan yang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih fasilitas sumber daya alam itu gak cuma manusia, termasuk binatang. Nyamuk, apa makanannya? Getih yang jenengan. Cicak, makanannya? Nyamuk. Kalau cicak dimakan apa ya? Kucing ya. Kucing dimakan apa? Dimakan apa? Dimakan harimau. Ya. Semuanya sudah diatur sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan subhanallah. Buaya. Kenapa? Buaya. Itu kalau habis makan itu. Giginya kotor enggak? Buaya itu kalau habis makan giginya kotor enggak? Kotor. Siapa yang mau nyikati? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Ya berisiko lah. Nyikati buaya tahu-tahu dimakan. Padahal banyak sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya buaya. Dan itu kalau dibiarkan bisa membuat sakit gigi. Maka Allah kirim apa? Burung-burung kecil. Yang mencari makan di mulutnya buaya. Allah kirim burung-burung kecil itu. Makanannya ada di tempat yang paling mengerikan. Yaitu di mulutnya buaya. Dan buaya itu juga gak tertarik untuk nyaplok burung itu. Padahal burung itu sudah berada di dalam mulutnya. Tinggal di apa? Enggak. Allah cukupi kebutuhannya burung itu. Dan Allah cukupi kebutuhannya siapa? Si buaya tersebut. Oke. Sumber daya apa? Alam. Kebutuhan juga manusia dan yang lain-lainnya dipenuhi oleh Allah lewat SDM, sumber daya manusia. Contoh adalah akal. Allah Subhanahu wa taala lengkapi manusia dengan akal yang dengan akal tersebut dia bisa mengolah beras menjadi nasi. Nasi menjadi bubur. Bubur menjadi bubur ayam. Ya. Itu pakai apa? pakai akal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum kita. Bukan hanya SDA-nya saja, tapi juga SDM-nya Allah kasih kepada kita. Bahkan sejak kita lahir pun, kita sudah dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mengonsumsi makanan yang tersedia dan minuman yang tersedia. Apa itu? Bayi. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicukupi keperluannya. Begitu dia ketemu dengan ASI, ya, begitu dia ketemu dengan tetek ibunya, langsung dia menyedot. Padahal tidak ada kursus sebelumnya. Kapan bayi itu dikursus? Ada? Tidak ada. Tapi begitu ketemu dengan tetek ibunya, langsung dia nyedot, walaupun mungkin proses awalnya tidak langsung kuat. Tapi lama-kelamaan, dia akan bisa menyedot dengan begitu nikmatnya, sampai dia kenyang. Itu manusia, punya akal. Kalau binatang, dikasih Allah apa? Insting. Ya. Instingnya, cicak, maka dia akan menjulurkan apanya? Lidahnya untuk menangkap nyamuk. Ya. Instingnya si burung tadi masuk ke sela-sela apanya? Giginya si buaya untuk cari makan di situ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kebutuhan makan, minum, udara, seluruh makhluknya. Dan ini adalah termasuk kecukupan yang sifatnya apa bau? Umum dalam urusan dunia. Sebelum kita pindah ke urusan akhirat, Allah Maha mencukupi. Betul? Betul. Ada enggak orang yang mati kelaparan? Kok diam aja? Ada enggak orang yang mati kelaparan? Ada. Berarti Allah mencukupi atau tidak? Kok diam? Allah mencukupi enggak? Mencukupi. Kok mati? Pertama, Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada manusia itu memang enggak sama. Enggak sama apanya? Porsinya. Enggak sama apanya? Rupanya. Jadi ada yang rizkinya kesehatan, ada yang rizkinya makanan, itu rupa namanya. Porsi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini yang harus dipahami. Dan itu Allah sampaikan dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Antara lain Allah sampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 12. Surat apa? Asy-Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengendalikan segala urusan di langit dan di bumi. Kemudian apa kata Allah? Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki sebagian orang dan menakdirkan rizki sebagian orang sempit. Jadi Allah itu memang sengaja membuat manusia ada yang rizkinya luas, ada yang rizkinya sempit. Ada yang rizkinya banyak, ada yang rizkinya sedikit. Itu Allah lakukan sengaja dengan kemahabijaksanaan. Makanya ayat ini ditutup dengan firman-Nya, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Urusan dengan rizki, Allah Maha mengetahui ada sebagian hambanya yang memang cocoknya dapat rizki banyak. Allah Maha mengetahui sebagian hambanya yang memang cocoknya rizkinya sedikit. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika membagi rizki ada yang banyak, ada yang sedikit, tidak ngasal. Tapi itu berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, apa yang terbaik buat masing-masing dari kita. Ini yang pertama. Jadi Allah Azza wa Jalla itu mencukupi, bukan berarti semuanya itu dibikin sama rata. Oke, yang kedua. Allah mencukupi, kata sebagian ulama, iya mencukupi. Kalau seandainya si kaya mau berbagi. Kalau seandainya si kaya mau berbagi. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada si kaya, si miskin. Semuanya kalau dijumlah, ditotal, dan kemudian si kaya menunaikan kewajibannya, maka akan cukup bagi seluruh manusia, termasuk yang mati kelaparan tadi. Berarti kalau ada orang mati kelaparan, siapa yang bermasalah? Si kaya. Dia sudah dikasih lebih oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa tidak berbagi kepada si miskin? Saya kasih contoh. Sebagian orang kaya memang madan kepriwe ya. Ada orang beli, orang kaya beli tas. Kenapa? Tas. Harganya 1 miliar. Harganya berapa? 1 miliar. Pedagangnya itu kalau bikin promo, wah ini dari kulit buaya. Dan buayanya dikasih makan makanan khusus. Ya, sehingga menghasilkan kulit yang begitu indahnya. Yang jualan ini ketika mau buka tasnya pakai sarung tangan dulu. Ben keton apa? Ben keton keren. Dan yang beli bisa dibodohi. Ya. Pakai sarung tangan dulu. Kemudian dibuka pelan-pelan. Kemudian dikasih, ini lihat. Ini harganya 1 M. Orang kaya dengan ringannya dia beli tas itu 1 M. Padahal tas tadi itu, kalau dikasihkan ke tukang sayur, di siapa? Lombok, apa mana? Terasi. Ya. Iwakasin. Ya. Coba jenengan bayangkan, 1 M ini, seandainya dibagikan kepada orang-orang yang kelaparan, bisa menyelamatkan nyawa berapa orang? 1 M itu berapa juta sih? 1000 juta. Kalau satu orang miskin dikasih 1 juta, berarti sudah menyelamatkan berapa? 1000 orang. Itu padahal satu orang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencukupi rizki seluruh hambanya. Sudah dicukupi sama Allah. Cuman yang diberi kelebihan oleh Allah azza wa jalla, kurang peduli sama yang miskin. Itu yang jadi masalah. Ya. Oke, berarti selesai ya pembahasan tentang kecukupan yang sifatnya apa? Umum. Kita baru bahas dalam urusan dunia. Kita masih di poin yang pertama, kecukupan yang sifatnya umum dalam urusan akhirat. Apa maksudnya Ustaz? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya mencukupi makhluknya dalam urusan dunia saja, termasuk dalam urusan akhirat. Apa maksudnya urusan akhirat Ustaz? Maksudnya Allah mencukupi jalan yang mengantarkan mereka untuk sampai ke surga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya untuk diberi sarana hidayah. Supaya bisa masuk ke mana? Surga. Makanya jangan perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada sebagian orang atau kepada semua manusia? kepada semua manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat, semua bangsa sudah diutus oleh Allah Azza wa Jalla rasul. Rasul ini tugasnya adalah ngasih tahu kepada umatnya mana jalan yang akan mengantarkan ke surga, mana jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Semuanya dikasih tahu. Saya tanya sama jenengan, yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad SAW itu cuma Abu Bakar atau Abu Jahal juga? Hah? Dua-duanya. Terus bedanya apa? Bedanya Abu Bakar mau menerima, Abu Jahal gak mau. Semuanya dikasih kesempatan yang sama oleh Allah Azza wa Jalla. Diutus para rasul untuk semuanya. Oke, para rasul meninggal dunia. Setelah itu sarana hidayah pakai apa? Pakai apa? Loh, para rasul kan ketika mereka meninggal dunia meninggalkan apa? Meninggalkan kitab suci. Berarti walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, sarana hidayah itu tetap ada. Berupa Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an apa lagi? Berupa sunnah Nabi SAW, hadis. Dan Allah berjanji akan menjadikan dua hal ini, Al-Quran dan hadis, kekal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga keberlangsungan Al-Quran ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencukupi kebutuhan kita untuk urusan akhirat. Ya Ustaz, tapi kan Al-Quran maca dewek bingung. Ya, selain Allah mengutus para nabi, Allah juga mengutus para pewaris nabi. Sinten? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai akhir zaman. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita? Kurang apa Allah mencukupi kebutuhan ukhrawi kita? Berarti urusan akhirat kecukupannya diutus apa tadi? Para rasul. Terus? Kitab suci. Terus? Para ulama. Masih ada lagi ya Ustaz? Masih ada. Allah Azza wa Jalla tidak beda-bedakan. Antara satu orang dengan orang yang lainnya, semuanya dikasih modal yang bernama fitrah. Apa? Fitrah. Fitrah itu apa Ustaz? Fitrah itu adalah kecenderungan untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Apa? Fitrah? Kecenderungan untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Semua kita, baik yang terlahir di keluarga muslim maupun yang terlahir di keluarga non muslim, masing-masing dari kita di dalam diri kita sudah disetting punya napa wau? Fitrah. Kullu mauludin, semua bayi, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan punya fitrah, semua bayi. Walaupun bayi itu terlahir di keluarga apa wau? Non muslim. Makanya seandainya fitrah itu dikembangkan, fitrah itu dijaga, enggak dibiarkan ora dijor, jor kelowor, itu akan mengantarkan seseorang untuk menemukan hidayah. Tapi sayangnya sebagian orang membiarkan fitrah itu gak dirawat. Ya. Jadi fitrah itu bukan dibiarkan. Tapi harus dinopo? Harus dirawat. Ya. Itu bedanya manusia sama binatang. Ya. Kalau binatang, namanya binatang ya dibiarkan entung ya jadi apa? Kupu. Itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Kalau manusia enggak boleh dibiarkan. Fitrah itu harus dijaga. Fitrah itu harus diarahkan. Ya. Harus dipertahankan supaya enggak dirusak oleh faktor internal dan eksternal. Fitrah itu harus dijaga. Karena banyak pihak berkepentingan untuk merusak fitrah tersebut. Siapa? Ya siapa maning? Nek itu? Setan. Anak turune? Iblis. Loh iblisnya udah bersumpah. Di hadapan sinten? Allah. Akan menyesatkan seluruh anak turunnya Adam. Siapa anak turunnya Adam? Ya kulo jenengan anak turunnya Adam. Iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika dia diusir dari surga. La ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah akan menyesatkan semua keturunannya anak Adam. Semua keturunannya Adam. Caranya dengan merusak fit fitrah. Maka fitrah ini harus dijaga. Itu modal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Oke, berarti sudah berapa saran itu Allah kasih kita? Rasul, terus apa lagi? Al-Quran, terus? Ulama, terus? Fitrah. Di zaman ini lebih banyak lagi sarananya. Apa? Radio. Apalagi TV, apalagi internet, banyak banget. Radio, TV, internet. Di zaman Nabi SAW sudah ada belum? Belum. Di zaman kita Allah tambahkan sarana untuk mencari hidayah. Kurang apa coba? Dulu ketika belum ada radio, ketika belum ada TV, belum ada internet, kalau mau hadir pengajian kemana? Kemana? Ya harus pergi ke masjid toh. Wong pengajian adanya di mana? Di masjid. Sekarang ini orang mau dengerin pengajian di rumah bisa nggak? Bisa. Jenengan tahu nggak? Live kayak gini nih. Live kayak gini nih. Itu kan disiarin di mana? Di YouTube, terus di mana lagi? Di Facebook, di TV juga ada, di radio juga ada. Jangan tahu. Emang yang dengerin live kayak gini itu cuma orang Islam aja? Hah? Banyak non Muslim dengerin. Banyak. Sering mereka ngaku. Saya senang nih dengan pengajian seperti ini. Lagi cocok ya. Jadi ditongahkan mudah-mudah cepat melebu Islam, dapat hidayah. Banyak. Ini sarana yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Yang Allah belum berikan kepada orang-orang di zaman dulu. Sehingga Allah itu Al-Kafi. Maha napa wau? Mencukupi. Berarti kalau orang sudah disediakan begitu banyak sarana, kok enggak mau mengikuti ajaran Allah, berarti kebangetan. Salah siapa berarti? Ya salah dia. Wong Allah sudah sediakan sarana begitu lengkap kok. Tinggal dia mau atau tidak. Oke, ini adalah poin yang pertama. Kecukupan yang sifatnya nopo? Umum. Ada dua jenis. Kecukupan yang sifatnya umum dalam urusan dunia. Yang kedua, kecukupan umum yang sifatnya urusan akhirat. Nah, sekarang kita pindah yang kedua. Kecukupan yang sifatnya napa wau? Khusus. Apa itu kata beliau? Atsani yang kedua, kifayatuhu auliya'ahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan yang sifatnya khusus bagi kaum mukminin. Apa itu bentuknya? Biri'ayatihim wa taufiqihim. Yaitu kecukupan berupa bimbingan. Napa? Bimbingan. Taufik, hidayah, petunjuk. Terus wanasrihim, dan pertolongan, bantuan bagi kaum mukminin dalam rangka menghadapi musuh-musuh mereka. Walutfi bihim, dan kelembutan Allah bagi kaum mukminin. Oke. Jadi kaum mukminin ini mendapatkan kecukupan dari Allah dibandingkan yang tidak beriman. Banyak siapa? Banyak yang beriman atau banyak yang tidak beriman? Kenang apa? Bagus. Karena orang yang beriman itu dapat kecukupan yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus. Sedangkan orang yang tidak beriman cuma dapat kecukupan yang sifatnya umum. Berarti jenengan milih sing endi? Sing akeh apa sing sedidik? Sing akeh. Apa nek? Kecukupan nek. Dunia apa akhirat? Ya dunia akhirat. Ya. Maka beruntunglah jenengan hadir di sini. Nah, orang-orang yang beriman ini mendapatkan kecukupan yang sifatnya khusus berupa bimbingan, taufik, hidayah, petunjuk. Itu diberikan tidak cuma-cuma. Diberikan sebab semangat mereka dalam mengejar hidayah. Sebab semangat mereka dalam mengejar apa? Hidayah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana semangat kaum mukminin dalam mengejar hidayah sehingga kemudian mereka diganjar oleh Allah berupa bimbingan yang sifatnya khusus tadi. Apa kata Allah? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kata Allah, hambaku yang beriman ini, dia akan tekun menjalankan hal yang wajib-wajib, dan itulah yang paling aku sukai. Sholat lima waktunya dia jaga, puasa Ramadannya dia kerjakan, birrul walidain dia tunaikan, yang wajib-wajib dia penuhi. Setelah itu dia tambah dengan apa? Yang sunnah-sunnah. Sholat lima waktu plus qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, apa mana? Apa mana? Ya qobliyah, ba'diyah, rawatib tadi sudah. Apa? Sholat sunnah wudhu, ya, sholat sunnah mutlak. Yang wajib puasa lima, puasa Ramadannya ditambah sama dia. Nopo? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Muharram, apa? Asyura, Asyura ya Muharram ya. Asyura, Arafah, terus apa lagi? Syawal, Sya'ban, zakat yang wajib dia tunaikan, masih ditambah lagi dengan sedekah. Yeah. Pokoknya orang yang beriman ini dia tekun dalam menjalankan yang wajib-wajib terus yang sunnah-sunnah. Setelah itu apa yang Allah ganjarkan kepada mereka? Lihat baik-baik. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maka aku ganjar mereka dengan kecintaanku kepada dia. Setelah aku cintai dia, maka aku bimbing seluruh anggota tubuhnya. Matanya aku bimbing, telinganya aku bimbing, mulutnya aku bimbing, tangannya aku bimbing, kakinya aku bimbing. Semua organ tubuhnya dibimbing oleh Allah. Dibimbing untuk apa? Dibimbing untuk melakukan kebaikan. Itulah kecukupan yang sifatnya khusus. Sehingga orang yang beriman ini, karena keteguhan, ketekunan, kesabaran dia menjalankan yang wajib-wajib, masih ditambah yang sunnah-sunnah, Allah ganjar, berikan kecukupan yang sifatnya khusus berupa bimbingan untuk seluruh anggota tubuhnya. Ketika dia melihat, maka akan dibimbing oleh Allah melihat hal-hal yang halal saja. Ketika dia mendengar, akan dibimbing oleh Allah untuk tidak masuk ke telinganya kecuali yang boleh untuk didengar saja. Ketika dia berbicara, dibimbing lisannya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika tangannya digunakan, digerakkan, maka tidak dia gerakkan kecuali sesuai dengan apa yang tidak melanggar aturan Allah. Kakinya pun sama. Kemana dia melangkah, pasti ke tempat-tempat yang diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kecukupan yang sifatnya khusus. Kulau kalian jenengan sekutul apa urum? Wis apa urum? Meh. Meh si perak apa si atau? Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan itu. Ya. Jadi Al-Kafi ya, yang maha apa? Mencukupi. Kecukupan ada berapa? Dua, khusus dan umum. Yang umum itu terbagi lagi menjadi berapa? Dua, kecukupan dalam urusan dunia sama kecukupan dalam urusan akhirat. Yang sifatnya khusus bagi siapa? Kaum mukminin berupa apa? Bimbingan, taufik, hidayah, dan yang semisal dengan itu. Dan hal-hal tadi diberikan oleh Allah bukan cuma-cuma, tapi hasil dari ketekunan dia dalam menjalankan yang wajib-wajib, terus ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan juga apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya dan apa yang akan kita pelajari. Jangan lupa apa? Kerja bakti. Kapan? Hari Ahad tanggal 3 Desember. Maksudnya priwe? Ya rawuh jenengan. Ya. Ikut ngecor nih bangunan yang sebegini. Ya. Yang enggak bisa ngecor ya ngirim semen ya ora apa-apa. Ora bisa semen Ustaz, ya wis pasir ora apa-apa. Ora bisa pasir, ya wis split ora apa-apa. Ora bisa Ustaz, ya wis wedange ora apa-apa lah. Ya, yang bisa ngirim makanan silakan, yang bisa ngirim buah-buahan silakan, yang bisa ngirim air silakan, yang bisa ngirim snack silakan. Kita akan bekerja bergotong royong untuk mengejar surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.